singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam, "Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang salah orang itu?" Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. "Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau, kemudian dia bohong." Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Diusir tapi disangoni. "Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar." Tapi tak sangoni, lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. jadi unik. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni. Karena memang dia penipu betul. Udah gitu aktif pura-pura nangis, pura-pura ini itu.